cukup. Mungkin kan lagi hafalannya. Ya, yang kemarin itu Khabar al-Ishtimal yang kemarin masih belum ketemu, tentang jumlah yang dita'liq oleh amil, yaitu ada kalanya dia pada mahalnya nasab dengan menggugurkan huruf jar apabila dia muta'addi dengan huruf jar, seperti lam yatafakkaru wa yasaluna ayyana yaumiddin. Ya, kemudian pada mawdi' al-maf'ul, yaitu pada mawdi' al-maf'ul tsani apabila fiilnya atau amilnya butuh atau pada mawdi'nya maf'ul bih apabila amilnya butuh kepada satu maf'ul. Ya, contohnya araftu man abuk. Ya. Kemudian menduduki posisi dua maf'ul apabila jumlah tadi menduduki dua posisi dua maf'ul apabila fiilnya muta'addi dengan kepada dua maf'ul. Kemudian wa badal ishtimal, juga jumlahnya bisa di'rab sebagai badal ishtimal. Minal mutawasid bainahu wa bainaha. Badal ishtimal dari kalimat yang ada di tengah-tengah antara badal ini dengan jumlah, ya, jumlah sebelumnya. Seperti di contohnya tadi, araftu Zaidan abu man huwa. Di sini abu man huwa, jumlah ini adalah badal minal mutawasid. Jadi min Zaid, jadi mutawasid kan. Zaid kan ada di tengah-tengah tuh antara jumlah, yaitu amil bersama fa'ilnya, ya, dengan badal. Nah, itu maksudnya. Ya, bentar. Jadi minal mutawasid bainahu, badal ishtimal dari kata yang ada di tengah-tengah antara badal ini dengan jumlah sebelumnya, yaitu Zaid. Ya. Kemudian terkait dengan araftu Zaidan abu man huwa, di sana ada beberapa sisi i'rab yang lain. Ada yang mengatakan bahwasanya abu man huwa itu hal, cuma itu lemah. Kenapa lemah? Karena itu istifham. Hal tidak datang dalam bentuk jumlah istifham. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke tanbih, atau sebelum dilanjut, barangkali ada yang masih belum paham. Yang mana tuh? Yang tadi mutawasid. Belum kita ketemu ya. Araftu Zaidan abu man huwa. Ya. Abu man huwa Zaidan. Ya. Bapaknya siapa dia? Ini kan pertanyaan, ini kan ya syamil gitu. Mencakup apa yang ada pada Zaid. Apa? Ya, Zaid. Bukan Zaid itu sendiri seperti Zaidan misalkan abaka kan, abaka ya Zaid. Kalau ini beda itu. Ya. Di luar dari badalul kul dan juga badalul ba'd minal kul. Saya tahu Zaid. Bapaknya siapa dia? Ya. Jumlah ini sebagai apa? Badal ishtimal dari abak. Ya. Seperti itu, yu'jibuni Zaidun ilmuhu. Ya, yu'jibuni Zaidun. Tadi ilmuhu badal ishtimal. Kenapa tidak dikatakan badal kul minal kul? Karena ya, ilmuhu di luar itu kan. Ya. Juga bukan badal ba'd minal kul. Seperti yu'jibuni Zaidun wajhuh misalkan. Selain itu ya badal syimal gitu. Ya, kalau badal kul tadi ditakdirkan pada sebelum Zaidnya mudhaf, araftu sya'na ataupun amla Zaid. Saya mengetahui perkaranya Zaid, siapa dia? Sama gitu, perkaranya Zaid dengan siapa dia sama. Sehingga itu dikatakan badal kul minal kul. Tapi kalau Zaid, bapaknya siapa dia, itu beda. Ya, tapi mengandungi ya man huwa atau abu man huwa itu terkandungi pada Zaid. Ya. Ya. Apa? Ya, contohnya. Ya, bisa. Bisa dihapus. Araftu Zaidan. Ya, bisa dihapus, padahal jadi buang. Ya, dibuang. Araftu Zaidan, kemudian berhenti di situ juga bisa. Tapi kalau ada tujuan yang lain untuk kita memberikan tambahan faedah, jadi tambahkan di situ faedah badal. Ya. Di antara kan man huwa, abu man huwa, atau ibnu man huwa, bisa macam-macam itu badal, iya kan? Abu man huwa ataupun ibnu man huwa, bisa juga kan? Bisa. Hah? Iya, istifham. Ya dia meskipun enggak di awal tapi hukumnya di awal tetap. Ya, hukumnya di awal. Enggak bertentangan dengan apa? Hukum as-sadara bagi man. Enggak mengapa kalau mudhaf ilaih. Iya. Ya, masih kita atau sebelum kita lanjutkan sedikit kita merujuk tentang pembahasan yang sebelumnya. I'mal, kalau i'mal bagaimana? Bisa diterapkan pada semua fi'il atau tidak? I'mal, iya. Kalau i'mal pada asalnya bisa diterapkan untuk semuanya, baik itu af'alul qulub ataupun tafsir, apakah yang jamidnya ataupun yang mutasharifnya. Adapun ilgha dan ibdal bagaimana? Ini khusus pada apa? Fi af'alul qulub yang mutasharif. Apa makna ilgha? Apa makna ilgha? Ibdalul amal lafzan wa mahallan. Ya, menggugurkan amalannya amil baik pada lafaz ataupun pada mahalnya. Kenapa? Ya, lidha'ful amil. Limadha yadha'ful amil? Ya. Litawassutihi aw ta'akhurihi. Ya, karena amil tersebut berada di tengah-tengah antara dua ma'mulnya ataupun karena amilnya diakhirkan dari dua ma'mulnya sehingga lemah amalannya. Ketika di tengah-tengah amilnya bagaimana yang rajih? Apakah diamalkan atau diilgha? Hah? I'mal. Iya. Kenapa? Iya. Karena al-amil al-ma'nawi yaitu al-ibtida adhaf, lebih lemah daripada al-amil al-lafzi. Sehingga kita amalkan amil lafzinya yaitu amil tersebut dhanna ataupun teman-temannya. Ya. Ketika diakhirkan apa yang rajih? Ihmal. Ya, karena bertambah lemahnya dia dengan diakhirkannya amil tersebut dari dua ma'mulnya. Ta'liq sudah dibaca belum? Sudah ya. Ma mana ta'liq? Ta'liq ibtalul amali lafzan la mahallan. Ya, membatalkan amalannya amil yaitu dhanna wa akhwatuha pada lafaz tidak pada mahal. Ingat ini khusus pembahasan yaitu pembahasan apa? Ilgha dan ta'liq pada apa? Af'alul qulub yang mutasarrif. Selainnya tidak masuk. Ya, apa yang menyebabkan ta'liq? Mal ladzi yusabbibu at-ta'liq? Ya, maji'u malahu sadrul kalam. Seperti apa? Lamul ibtida, kemudian apa? Ma'an nafiyah, la'an nafiyah. Ya, dan yang lain menambahkan. Mu'alliqat yang lain. Ya, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya yaitu tanbih. Tanbihun Al-haqqu jama'atun minhum Ibnu Malik wa Ibnu Hisham fil qatri wa tawdihi lam al-qasami bila mil ibtida fi ijabi ta'liq al-amil nahu alimtu wallahi la yaquman zaidun wa man nafiyatu ka qawlihi ta'ala laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun wa irabuhu allamu dakhilatun fi jawabi qasamin muqaddar qad harfu taqiqin alimta filun wa fa'ilun ma nafiyatun ha'ula'i ha litanbih ulai ismu syaratin fi mahalli rafin mubtara'un yang tikun fi'lun mudhari'un wa alamatu rafi thubutun nun li'annahu min al-afal al-khamsah wa wawul jama'ah dhamirun muttasilun fi mahalli rafin fa'ilun wa jumlatul fi'l wal fa'il fi mahalli rafin khabarul mubtara' wa jumlatul mubtari wal khabari fi mahalli nasbin wa jumlatul mubtari wal khabari fi mahalli nasbin sadatan masadda mafulai alimta wala nafiyatul nahu alimta la zaidun qa'imun wala amrun wa irabuhu dhahirun wa jumlatu la zaidun qa'imun wa irabuhu dhahirun wa jumlatu la zaidun qa'imun minal mubtari wal khabari fi mahalli nasbin saratan masadda mafulai alimta wa in nafiyatu nahu alimtu in zaidun qa'imun fa inna in an nafiyah fi nafiyat fa in nafiyatun wa zaidun mubtara'un wa qa'imun khabaruhu wal jumlatu fi mahalli nasbin wa qadiyatu suni'il musannif anna ma wa in wala nafiyati yu'allaqu bihal amilu mutlaqo min ghairi taqidin بكون كل منها واقعا في جواب القسم وهذا هو الذي عليه الجمهور كما قال ابن عنقاء وشرط ابن هشام في لا وشرط ابن هشام في لا وإن أن يكون في جواب القسم ولو مقدرا فقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وعلمت لا رجل قائم وقد علل الرضي كون كل من حروف النفي الثلاثة معلق للعامل بقوله أما ما وإن فللزوم وقوعهما في صدر الجمل وضعا وأما لا نافية الداخلة على الجملة الاسمية فإنها لا تبرئة المشابهة لإن المقصورة اللازم دخولها على الجملة انتهى وهمزة الاستفهام نحو علمت أزيد قائم أم أمر وإعرابه علمت فعل وفاعل والهمزة الاستفهام زيد مبتدأ وقائم خبره أم حرف عطف أمر معطوف على ما قبله واستشكل تعليق العامل بالاستفهام في نحو هذا المثال من حيث أن العلم بالشيء ينافي ما يقتضيه الاستفهام من الجهل به وأجاب عنه ابن هشام في المغني بأنه على تقدير مضاف أي جواب أزيد عندك أم أمر وتحقيق ما قال بعضهم إن متعلق العلم هنا هو نسبة ومتعلق الجهل طرفها والعلم بالنسبة يجامع الجهل بطرفها ضرورة فلا حاجة إلى تقدير بل التحقيق أن متعلق العلم هو النسبة إلى أحدهما مبهما ومتعلق الجهل النسبة إليه معينا وشتان ما بينهما انتهى وكون أحد المفعولين الأول أو الثاني اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك وإعرابه علمت فعل وفاعل علم فعل ماض والتاء فاعل أي اسم استفهام مبتدأ وهو مرفوع وعلامة رفعه ضم آخره وهو مضاف والهاء ضم مضاف إليه والميم علامة الجمع أبوك خبره وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب سادة مسد مفعولي علم ومثل ذلك ما إذا كان اسم الاستفهام فضلة نحو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فأي منسوب على المصدرية والنسب له ما بعده أي ينقلبون أي انقلاب ولا صح أن يكون منسوبا بما قبله لأن الاستفهام له صدر فلا يعمل فيه ما قبله ومن المعلقات للعامل كم ومن المعلقات للعامل كم وكأي الخبريتان نحو ألحق جماعة منهم ابن مالك وابن هشام في القطر والتوضيح لام القسم بلام الابتداء في إجابة تعليق العامل نحو علمت والله لا يقومن زيد. Perhatian, sekelompok ahli nahu diantaranya Ibnu Malik, Ibnu Hisham dalam Qatar dan At-Tawdih menggabungkan, menyertakan lamul qasam bersama al-ibtida, menggabungkan lamul qasam dengan lamul ibtida dalam hal wajibnya menta'liq amil dengannya dengan lamul qasam karena diilhakkan dengan lamul ibtida apabila ada datang setelah amil-amil yang telah disebutkan jumlah yang diawali oleh lamul qasam maka dia juga menta'liq amalannya amil-amil tersebut. Contohnya alimtu wallahi la yaqumanna zaidun. Alimtu wallahi la yaqumanna zaidun. Ya alimtu fi'lun wa fa'il. Alima fi'lun madhin min af'alil qulub tansibu maf'ulain. Wallahi apa? Wallahi al-qasam Allah lafzul jalal Allah al-maqsam bih majrur al-jar wal majrur muta'alliq bi qasamin mahdhuf taqdiruhu uqsimu ataupun ahlifu la yaqumanna lam waqi'ah fi jawabil qasam yaqumanna fi'lun mudhari' mabni 'ala al-fath ittisalihi bi nun taukid ya nun taukid la mahallalah min al-i'rab zaidun fa'il. Jumlah qasam wa jawabuhu, jadi jumlah qasam wa jawabuhu fi mahalli nasbin saddama saddama maf'ulai alima. Jadi jumlah qasam bersama jawabannya itu pada mahalnya nasab menduduki posisi dua maf'ulnya alima. Jadi bukan layak mana saja yang menduduki apa? Maf'ulnya alima, tapi jumlah qasam bersama jawabannya itu menduduki posisi dua maf'ulnya alima. Wa man nafiyah, kemudian yang berikutnya dari apa yang dia menta'liq amalannya af'alul qulub al-mutasarrif adalah ma'an nafiyah. Ma'an nafiyah ka qawlihi ta'ala laqad 'alimta ma ha'ula'i yantiqun. Engkau tak kalian laqad 'alimta, engkau telah mengetahui wahai Ibrahim ma ha'ula'i yantiqun, maksudnya mereka berhala-berhala tersebut tidak bisa berbicara. I'rabnya alam dakhilah fi jawabi qasamin ya muqaddarin. Qad harfu tahqiqin 'alimtu fi'lun wa fa'il. Ma nafiyah li tanbih ula'i ismu isyarah fi mahalli raf'in mubtada. Ya mubtada. Yantiqun fi'lun mudhari' wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsah. Wa wawul jama'ah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar al-mubtada wa jumlatul mubtada wal khabari fi mahalli nasbin. Sadatan masadda maf'ulai alimtu, atau kalau dibaca sadatun berarti maf'ul yang kedua ya dari jumlah. Jumlatul mubtada wal khabar fi mahalli nasbin sadatun masadda maf'ulai. Kalau sadatan berarti hal. Menduduki posisi dua maf'ulnya alima wala an-nafiyah dan la ya la nafiyah. Alimtu la zaidun qa'imun wala amrun, i'rabnya zahir jelas. Wa jumlah la zaidun qa'im minal mubtada wal khabar, jumlah la zaidun qa'im dari mubtada dan khabar, zaidun mubtada qa'im khabar fi mahalli nasbin pada mahalli nasab sadatan la sadda maf'ulai alimtu, menduduki posisi dua maf'ulnya alimtu. Wa inna an-nafiyah, kemudian yang berikutnya dari yang menta'liq amalannya af'alul qulub adalah inna an-nafiyah, in an-nafiyah, in an-nafiyah. Contohnya alimtu in zaidun qa'imun, saya tahu zaid tidak berdiri, zaid sedang tidak berdiri. I'rabnya in nafiyah, zaidun mubtada'un wa qa'im khabaruh. Wal jumlah fi mahalli nasbin, jumlah zaidun qa'im pada mahalli nasab titik. Wa qadhiyatu sani'il musannifi annama wa in wa la an-nafiyati yu'allaq bihal amilu mutlaqa min ghairi taqyidin bi kawni kullin minhuma waqi'an fi jawabil qasam wa hadha huwa alladhi 'alayhi al-jumhur kama qala ibn anqa. Qadhiyah, ya, perihal perbuatannya al-musannif yang di situ memberikan pemahaman bahwasanya ma dan in, bahwasanya in dan la an-nafiyah, bahwasanya ma in dan la an-nafiyah itu dita'liq dengannya amil secara mutlak tanpa ada taqyid, tanpa ada syarat. Bi kauni kullin minhuma, yaitu bahwasanya masing-masingnya harus jatuh pada jawaban qasam tanpa ya dipersyaratkan ataupun tanpa dibatasi dengan waqian fi jawabil qasam, jatuh sebagai jawaban dari qasam. Wa hadza huwa alladhi 'alaihi al-jumhur, ini adalah pendapatnya jumhur. Coba lihat di matanya sebutkan lima ji'i malahu sadrul kalam, mana ucapannya beliau la an-nafiyah gitu ya. Kemudian juga in an-nafiyah tanpa mentakid, tanpa menyertakan qaid, harus misalkan in, la dan ma jatuh sebagai jawaban dari qasam. Ini adalah pendapatnya jumhur. Ya. Kama qala Ibnu Anqa, sebagaimana ini diucapkan oleh Ibnu Anqa. Wa syarat Ibnu Hisham fi la wa in an yakuna fi jawabil qasam. Adapun Ibnu Hisham, beliau mempersyaratkan pada la dan in, tidak pada ma, ya, pada la dan in agar keduanya jatuh sebagai jawaban dari qasam, meskipun qasamnya ditakdirkan. Kaqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Wa tadhunnuna wallahi, maknanya itu, dan kalian menduga wallahi demi Allah, illa bistum illa qalila, tidaklah kalian tinggal kecuali qalila, sebentar saja. Wa alimtu la rajulun qa'im. Di situ juga ada qasam yang muqaddar. Alimtu wallahi la rajulun qa'im. Saya tahu demi Allah, la rajulun qa'im. Ini siapa? Ibnu Hisham mempersyaratkan adanya apa? Ataupun jatuhnya lam ataupun in pada ataupun sebagai jawaban dari qasam meskipun mahdhuf. Wa qad 'allala ar-radi kauna kullin min hurufin nafi ats-tsalatsati mu'alliqan lil-'amil biqawlihi amma ma wa in faliluzumi wuqu'ihima fi sadr al-jumal wab'an wa amma la anna fiyatu ad-dakhilatu 'ala al-jumlati al-ismiyah fa innaha la at-tabri'atu al-mushabihatu li inna al-maksurah al-lazimu dukhuluha 'ala jumla intaha. Kemudian Ar-Radi menyebutkan illah, sebab dari bahwa masing-masing dari huruf-huruf nafi yang tiga itu mu'alliqan, bisa menta'alik amil, ya, beliau menyebutkan illahnya, yaitu bahwasanya pada ma dan in. Kenapa ma dan in bisa menta'alik amalannya af'alun qulub? Jawabannya, faliluzumi wuqu'ihima fi sadril jumali wab'an, karena keduanya yaitu ma dan in jatuh pada awal jumlah wab'an, pada asal peletakannya. Jadi asal peletakannya adalah bahwasanya ma, nafiyah dan in itu diletakkan di awal jumlah, meskipun terkadang ya dia diakhirkan, tapi asal peletakannya dia ditaruh di awal. Kemudian wa ammala, adapun la nafiyah yang masuk pada jumlah ismiyah, maka la nafiyah ini adalah la tabri'ah. Yang la tabri'ah ini menyerupai inna yang dikasrah, yang mana inna yang dikasrah ini, ya, al-lazim dukhuluha 'ala jumlah, mesti dia masuk pada jumlah. Ya, berarti dia juga di awal. Ya, sebagaimana inna di awal jumlah, demikian pula la tabri'ah karena dia menyerupai inna, maka dia pun ditaruh di awal jumlah. Sampai di sini ada yang belum paham? Ya. Qadhiyah yang perihal lah, macam itu. Sama dengan qadhiyah, amr hukum. Qadhiyah itu misalkan Zaidun qa'im, itu qadhiyah. Zaid sedang berdiri, seperti berita gitu. Ya. Apa? Qasamnya. Iya, di mana itu? Eh? Sepertinya fil dulu ya, karena asalnya muta'alik di akhir. Ya, uqsimu billah. Bukan apa? Fil uqsimu, bukan. Uqsimu billah, ahlifu billah. Jadi ditakdirkan sebelum qasam. Ya, sebelum wallahi atau billahi. Uqsimu wallahi. Kemudian wa hamzatul istifham, di antara mu'alliq yang lain yang menta'alik amalannya af'alul qulub adalah hamzah istifham. Nahu 'alimtu az-zaidun qa'imun am 'amrun? Saya tahu apakah Zaid yang sedang berdiri ataupun Amr. Wa i'rabuhu, i'rabnya 'alimtu fi'lun wa fa'il. Wal hamzah lil istifham, Zaidun mubtada'un, qa'imun khabaruh, am harfu 'athfin. Ya, Amr ma'tufun ala ma qablah. Titik. Wastushkila ta'liqul amil bil istifham fi nahwi hadzal mithal. min haitsu anna al-'ilma bi syai'in yunafi ma yaqtadhihi al-istifhamu min al-jahli bih. Dan telah dianggap muskilah. Ya, dianggap muskilah. Ya. Dianggap problem, yaitu ta'liqul 'amil bil istifham, yaitu menta'liq 'amil dengan istifham. Para contoh, ya, dari contoh fi nahwi hadzal misal, pada yang semisal contoh ini. Ya, contoh yang dicontohkan oleh mu'allif kan alimtu az-zaidun qa'im am ma'murun, dan yang semisal itu. Ada iskal di mana di situ amil ta'liq dengan istifham. Iskalnya adalah bahwasanya ilmu pengetahuan tentang sesuatu itu bertentangan dengan konsekuensi dari pertanyaan, yang mana konsekuensi dari pertanyaan adalah ketidaktahuan. Ya. Ya kan? Al-ilmu bi syai, mengetahui sesuatu, ilmu tentang sesuatu bertentangan dengan konsekuensi dari istifham, yang mana konsekuensi dari istifham adalah al-jahl bih, ketidaktahuan akan sesuatu. Ya. Wajaba anhu Ibnu Hisham fil Mughni, tapi iskal ini dijawab oleh Ibnu Hisham di dalam kitab Al-Mughni. Bi annahu ala taqdiri mudhafin, yaitu dengan menakdirkan adanya mudhaf yang dibuang. Ai jawaba az-zaidun indak am amrun, yani alimtu jawaba az-zaidun indak am amrun, yani saya tahu jawabannya. Apakah Zaid di sisimu ataupun Amr? Apakah Zaid berdiri ataupun apa? Amr. Itu ada ya mahdhuf. Ya, alimtu jawaba. Ya, saya mengetahui jawabannya. Apakah Zaid di sisimu ataupun Zaid ataupun Amr? Ataupun kalau pada contoh yang dicontohkan oleh al-musannif, berarti alimtu jawaba az-zaidun qa'im am amrun. Nah, itu jawabannya. Wa tahqiq maqala ba'dhum inna muta'alliq al-'ilmi huna huwa bin nisbah, huwa nisbah, wa muta'alliq al-jahli tarfuha. Wal ilmu bin nisbah yujami' al-jahla bi tarfiha daruratan fala hajata ila taqdirin. Dan yang lebih tepat katanya adalah apa yang diucapkan oleh sebagian mereka ahli nahu, yang mengatakan bahwasanya muta'alliqnya al-ilm, sesuatu yang berkaitan dengan ilmu di sini adalah nisbahnya, masalah penyandaran. Ya, dalam masalah contoh alim tu az-zaidun qa'im, berarti al-qiyam ini disandarkannya kepada siapa. Adapun pada contoh az-zaidu indak, berarti masalah indiyahnya itu disandarkan kepada siapa indiyahnya. Ya, jadi muta'alliqnya al-ilm yang berkaitan dengan ilmu di sini adalah an-nisbah, penyandaran khobar. Ya. Sedangkan yang terkait dengan al-jahal, sesuatu yang tidak diketahuinya, adalah tarfuha, sisi penyandaran. Kepada siapa? Ya, khobar tadi disandarkan. Ya, apakah kepada Zaid atau kepada Amr? Ya. Az-zaidun indaka am amrun? Ya. Ada pertanyaan az-zaidun indaka am amrun? Ya, di sini si penanya mengetahui adanya nisbah itu indiyah. Yang tidak diketahui apa? Muta'alliqnya atau muta'alliqnya, yang tidak diketahui apa sisi penyandarannya tadi kepada siapa gitu. Zaidun indak am amrun, sisi penyandarannya kepada siapa ini? Ya, belum diketahui. Ya. Nah, dengan adanya alimah maka diketahui. Wa muta'alliqul jahla. Maksudnya, wal ilmu bin nisbah, pengetahuan terkait dengan nisbah, penyandaran khobar, yujami al-jahal, itu menyertai ketidaktahuan, ditorfiha, akan sisi penyandaran tersebut kepada siapa. Tahu adanya penyandaran ini, indiyahnya itu ada, tapi kepada siapa itu indiyah disandarkan tidak diketahui gitu. Awalnya seperti itu. Demikian pada contoh az-zaidun qa'im am amrun. Al-qiyam ini diketahui adanya, cuma kepada siapa al-qiyam ini, pada sisi yang mana disandarkan, apakah pada Zaid ataupun Amr, itu belum diketahui. Darurotan, secara daruri, maka tidak butuh katanya untuk menakdirkan. Bali tahqiq anna muta'alliq al-ilmi huwa nisbah ila ahadihima mubhaman. wa muta'alliqul jahli an nisba ilaihi muayyanan wa syattani ma bainahuma, bahkan yang sesuai dengan penelitian adalah bahwasanya muta'alliqnya ilm itu adalah an nisbah, penyandaran khabar ila ahadihima, ya, penyandaran kepada salah satu dari keduanya secara mubham. Pokoknya ada penyandaran ini, India ini ada, Al-Qiyam ini ada. Ya, tapi mubham masih. Ya. Bahwasanya muta'alliq al-ilm itu terkait dengan nisbah, yaitu penyandaran khabar kepada salah satu dari keduanya dalam kondisi mubham. Adapun muta'alliq al-jahl itu terkait dengan an-nisbah ilaih muayyanan. Ya. Kemana nisbah ini dipastikan? Ya, untuk si Zaid ataupun Amr. Wa muta'alliqul jahli an-nisbah ilaihi muayyanan. Ya, muta'alliqnya jahal adalah penisbatan kepada salah satu dari keduanya secara ta'yin. Pada siapa ini? Misalkan Indiyah tadi ataupun Al-Qiyam tadi. Wa syattani ma bainahuma, dan sangat berbeda antara keduanya. Yaitu antara muta'alliqnya al-ilm dengan muta'alliqnya al-jahal. Jadi kalau muta'alliqnya al-ilm dengan nisbah, dengan nisbahnya, dengan nisbah dalam kondisi masih mubham, nisbahnya kepada siapa? Adapun muta'alliqnya al-jahl adalah pada ta'yinnya, ya, kepada siapanya dipastikan penyandaran tersebut. Ini apa yang beliau bawakan dari syarah di sini, menukil semua dari ucapannya Az-Zamakhsyari. Ya, ucapannya Az-Zamakhsyari panjang yang beliau bawakan. Saya tidak menemukan ucapan yang lain. Ini dari Az-Zamakhsyari. Ya. Alamnya seperti itu. Ketika dikatakan Az-Zaidun qa'imun am amrun, maka di situ ditetapkan nisbah, yaitu Az-Zaidun qa'imun am amrun itu al-qiyam. Yang kepada siapa yang ditetapkan? Ya, itu tidak diketahui. Ya, dengan dimasukinya alima, maka diketahuilah kepada siapa apa adanya penyandaran dan kepada siapa penyandaran tersebut, diketahui oleh si pembicara, ya, yang tadinya belum diketahui, ya, tadinya masih majhul terkait dengan kepada siapa itu khabar disandarkan. Wa kaunu ahadil maf'ulaini al-awwal aw ats-tsani ismu istifham nahu alimtu ayyuhum abuk. Ya. Ini ma'tuf mana? Hah? Ya, kepada istifham. Ya. Hamzah istifham contohnya alimtu az-zaidun qa'im am amrun. Wa kaunu ahadil maf'ulaini ismu istifham nahu alimtu ayyuhum abuka. Ya. Dan keberadaan salah satu dari dua maf'ulnya itu adalah isim istifham. Isim istifham. Contohnya alim tu ayyuhum abuk. Saya tahu di antara mereka itu siapa bapakmu. Ya. Alim tu, saya ulangi, wa kaunu ahadil maf'ulaini al-awwal aw ats-tsani, keberadaan salah satu dari dua maf'ulnya, yakni yang pertama ataupun yang keduanya, itu adalah isim istifham. Contohnya alim tu ayyuhum abuk. Ini yang pertamanya sebagai isim istifham. Irobnya alimtu fi'lun wa fa'il, alima fi'lun madin wa ta fa'il, ay ismu istifham. Ay, jadi ayyuhum ay ayyu ismu istifham mubtada wa huwa marfu' wa alamatu raf'i dhammu akhirih wa huwa mudhafun wal ha mudhafun ilayhi wal mim alamatul jam' abuka khabaruhu wa jumlatul mubtada wal khabar fi mahalli nasbin sada ma sadda maf'ulay ilm ataupun maf'ulay alima. Ya. Wa mithlu dhalik, ya, yang semisal dengan ini juga, ma idza kana al-istifham fadlah, ya, semisal dengan alim tu ayyuhum abuk, adalah apabila isim istifhamnya fadlah, bukan mubtada, bukan khabar. Contohnya, wasya'lamu alladhina zalamu ayyamun qalabi yang qalibun. Kelak orang-orang yang zalim mengetahui, ya, ke tempat mana mereka akan kembali. Fa'ay, maka ayya, ayya mansub alal masariyah, sebagai masariyah itu mafunutlak. Wanasibu lahuma ba'dah, dan yang menasabkan ayya itu setelahnya yang qalibun, itu yang menasabkannya. Ay yakni yang qalibun ay yang qilab, mereka akan kembali ke mana? Wala yasih an yakuna mansuban bima qablah, tidak sah, tidak benar kalau ayya dinasabkan dengan yang sebelumnya itu zalamu. Li'annal istifham lahu sadr, karena istifham ayya itu memiliki hak di awal. Fala ya'mal fihi ma qablah, sehingga tidak bisa beramal apa yang sebelumnya kepadanya. Yang bisa beramal adalah apa yang setelahnya. Tadi yang pertama ya terkait dengan istifham ya bisa dengan huruf ya, seperti alimtu az-zaidun qa'im amrum am amrun, ataupun dengan isim ya, ketika dengan isim ya mungkin terjadinya pada yang pertama atau yang kedua isim istifhamnya ya. Makunu ahadil maf'ulaini ism istifham, salah satu dari dua maf'ulnya adalah isim istifham. Kalau isim istifhamnya berarti mungkin pada yang pertama atau yang kedua ya, ya. Di sini dicontohkan alimtu ayyuhum abuk. Ya. Kalau yang kedua apa contohnya? Ada enggak? Isim istifhamnya pada yang kedua. Oh, afan. Jadi maksudnya salah satu dari dua maf'ulnya adalah isim istifham. Salah satunya isim istifham. Seperti ayyuhum abuk, alim tu ayyuhum abuk. Di sini ayyuhum salah satunya kan isim istifham. Kemudian wa minal mu'alliqati lil amil kam wa ka'ayyin al khabariyatan. Di antara yang menta'liq amil adalah kam dan ka'ayyin al khabariyatan. Yang khabariyah. Jadi kam itu ada yang istifhamiyah, ada yang khabariyah. Kalau khabariyah maksudnya litakfir. Ya, litakfir wal iftikhar, untuk menunjukkan banyak dan untuk berbangga. Dan biasanya kalau yang khabariyah itu tamyiznya bagaimana? Majrur ya. Kalau yang istifhamiyah tamyiznya mansub ya. Contohnya alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Tidakkah mereka melihat alangkah banyak ya generasi-generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Nah, di sini kan alangkah banyak. Antum irob kam mubtada dan jumlah setelahnya khabar, kemudian jumlah mubtada wal khabar fi mahalli nasbin. Sadda maf'ulai yarau. Kemudian juga la'alla juga termasuk dari mu'alliqat. Nahu wa in adri la'allahu fitnatan lakum, wa in adri la'allahu fitnatul lakum. Ya, saya tidak tahu, jangan-jangan itu merupakan fitnah bagi kalian. Wa ka'anna bi tasydidin nun, kemudian ka'anna dengan tasydid nun. Ka'alimtu ka'anna Zaidan asadun, seperti alimtu ka'anna Zaidan asadun. Ya. Kemudian rubba, seperti alimtu rubba mauludin bila abin. Ya, saya tahu terkadang ada seorang yang terlahir tanpa bapak. Kemudian laita haitsu turakabu ma'aha kalamun sahih. Laita di mana jika mungkin disusun bersamanya kalam yang sahih. Di sini tidak dicontohkan, agak sulit untuk mencontohkan laita. Ya. Laita juga bisa, kalau bisa dia disusun menjadi kalam yang sahih katanya. Wa innal maksuruh al musyaddadah, kemudian inna yang dikasrah dan ditasyid. Ala ra'i Sibawaih, menurut pendapatnya Sibawaih. Lakinnaha innama tu'alliqu jawazan la wujuban ala sahih. Hanya saja inna itu menta'liq fi'il ataupun amil, ya sifatnya boleh tidak wajib menurut as-sahih, pendapat yang sahih. Wal jumhur yuqaddiruna ba'daha lam. Adapun jumhur menakdirkan setelah inna itu lamul ibtida. Ya, lamul ibtida. Kemudian wa adawatu syarat, di antara yang mentaklik adalah adawatu syarat. La as-sadr, bagi adawatu syarat, adawatu syarat memiliki hak di awal jumlah. Fa yajibu ma'aha at-ta'liq, sehingga wajib bersamanya ta'liq. Iya. Apa ntar dulu? Wa adawatu syarat laha sadr, ya, memiliki hak di awal jumlah. Fa yajibu ma'aha ta'liq, maka wajib bersama adawatu sadr untuk menta'liq amil. Contohnya dhanantu laula zaidun lam tanju. Ya, dhanantu fi'lun wa fa'il, ya, dhanna inafan al-qulub dan sibul maf'ulain. Laula harfu imtina' lil imtina'. Ya. Zaidun mubtada. Aina khabarnya? Aina khabaruhu? Mahdhuf taqdiruhu mawjud. Lam harfu jazmin. Ya, tanju fi'il mudhari' majzum bilam wa alamatu jazmihi harfu harfu 'illah. Ya. Jumlah. Ya, jumlah apa? Ismiyah, ya. Fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai dhanna. Wa hasibtu man yukrimuni tukrimu. Ya, hasibtu man yukrimuni tukrimu. Saya menduga atau meyakini orang yang memuliakanku tukrimu, engkau juga memuliakannya. Man di sini apa? Ismu syarat jazim. Hasibtu man yukrimni, berarti ya. Hasibtu man yukrimni tukrimhu. Ya. Hasibtu man yukrimni tukrimhu. Wa alimtu idza jaa Zaidun jaa abu. Alimtu idza jaa Zaidun jaa abu. Wa kullu harfin yaltaqi bihi al-qasam falahu as-sadr fayakunu min al-mu'alliqat. Dan setiap huruf yang dia bertemu dengan qasam seperti apa? Lamul ibtida, ataupun apa? Inna, itu dia memiliki hak untuk di awal jumlah. Fayakunu minal mu'alliqah, sehingga dia jadilah termasuk dari huruf-huruf yang menta'liq amalannya amil. Fata'liqu lil amil wajib idha wujida syai'un min hadhil mu'alliqat. Menta'liq amil itu sifatnya wajib apabila didapati ada satu dari mu'alliqat-mu'alliqat ini yang telah disebutkan dan ditambahkan oleh asy-syarih. Al-mutaqaddimah, yang telah lewat. Bi khilafil ilgha, berbeda halnya dengan ilgha. Fa innahu jahiz, jaiz. Ilgha sifatnya boleh. Boleh pula i'mal. Wa qad tabayyana mimma qaddamna anna al-farqa bain al-ilgha wa ta'liq min jihati anna al-'amila al-mulgha la 'amala lahu al-battata. La fil lafzi wa la fil mahal. Ya, sungguh telah jelas dari penjelasan yang telah lewat. Telah jelas apa yang dari apa yang telah kami qaddamna, kami taparkan, annal farqa, bahwasanya perbedaan antara ilgha dan ta'liq dari sisi bahwasanya amil. Ya, amil yang mulgha itu tidak ada padanya amalan sama sekali. Tidak pada lafaz, tidak pada mahal. Wa annal amila al mu'allaq lahu amalun. Ya, adapun amil yang mu'allaq lahu amal, dia memiliki amalan fil mahal, pada mahalnya. La fil lafaz, tidak pada lafaznya. Wa qadiyatu kalamihi anna ta'liq wajib mutlaqa, ya, anna ta'liq wajibun mutlaqa. Ya, qadiyah perihal ucapannya al-musannif menunjukkan bahwasanya ta'liq itu sifatnya wajib secara mutlak. Wastatna ba'duhum suratan yajuzu fiha ta'liq wa la yajibu wa hiya ma idza kana al-istifham fil maf'ul tsani. Nahu alimtu Zaidan man huwa. Sebagian mengecualikan satu surah, satu gambaran yang diperbolehkan padanya, pada gambaran tersebut, ta'liq dan tidak wajib sifatnya. Gambarannya adalah ma idza kana al-istifham, yaitu apabila istifhamnya fil maf'ul tsani, ada pada maf'ul yang kedua. Ya, sebagian mengatakan bahwa ta'liq tidak wajib. Ya. Ataupun mengecualikan surah ini. Contohnya alimtu Zaidan man huwa. Ya, saya tahu Zaid man huwa. Siapa dia? Ya. Fa inna nasba fi dzalika jaiz. Sesungguhnya nasab, yaitu nasabnya Zaid, pada contoh ini alimtu Zaidan, itu jaiz, boleh. Kalau Zaidan berarti i'mal apa ta'liq kalau di nasabkan, ya? I'mal alimtu Zaidan. Bal huwal ajwad, bahkan nasab yaitu dengan i'mal itu lebih bagus daripada ihmal ataupun daripada ta'liq dengan dikatakan alimtu Zaidun misalkan. Alimtu Zaidan dengan i'mal lebih bagus. Walihada jazama Zamakhsyari bi man'i tasmiyati mithli hadza ta'liqan. Oleh karenanya Az-Zamakhsyari menegaskan larangan untuk menamai semisal contoh ini dengan ta'liq. Ya, Az-Zamakhsyari mengatakan ini bukan ta'liq. Ya. Ya, dengan ya, sebelumnya sama ya. Faqala fi tafsiri qawlihi, maka dia Az-Zamakhsyari berkata dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata beliau, inna hadza laysamma ta'liqa. Sesungguhnya di sini tidak disebut dengan ta'liq. Wa innama ta'liq, tidak lain ta'liq itu, an yaqa'a ba'dal fi'li ma yasuddu masdal maf'ulaini ma'an. Tidak lain ta'liq itu terjadi setelah fi'il. Ya, an yaqa' terjadi setelah fi'il sesuatu yang, ya, di sini fa'ilnya yaqa' ma. Ta'liq itu terjadi apabila datang setelah fi'il apa yang dia menduduki posisi dua maf'ul bersamanya, bersamaan. Dua maf'ul sekaligus gitu. Intaha. Ya. Jadi bukan ta'liq. Ya, nanti jumlahnya seperti sebelumnya ya Rabnya, man huwa. Kemudian intaha. Wa la yadkhulu at-ta'liqu wa la al-ilgha'u fi syai'in min af'ali tafsir. Ya. Ta'liq ilgha tidak bisa masuk pada satu pun dari af'alu tafsir, fi'il-fi'il yang menunjukkan tafsir. Ya, tahawul awal intiqal. Li'annahuma innama ja'a fi af'alil qulub. Karena dia ta'liq dan ilgha tidak lain hanya datang pada af'alul qulub. Lidhu'fiha, karena kelemahan af'alul qulub. Ya, lemah. Jadi ta'liq ataupun yang kuat tidak bisa dita'liq. Min haitsu innahu lam yadhhar ta'thiruha al-ma'nawi. Di sisi ataupun dari sisi bahwasanya af'alul qulub tidak tampak pengaruhnya dalam makna. Idh hiya af'alun batinah, karena af'alul qulub adalah perbuatan-perbuatan hati. Bi khilafi af'ali tafsir, berbeda halnya dengan fi'il-fi'il yang menunjukkan tafsir. Fa innahu yadhhar amruha fil aghlab. Sesungguhnya dia tampak ya amruha, ya perkaranya, fil aghlab, pada keadaan yang ghalib. Wa kadzalika al-jam'u baina dhamirai al-fa'il wal maf'ul fa innahu la yaji'u fiha. Demikian pula mengumpulkan antara dua dhamir, fa'il dan maf'ul, itu la yaji'u fiha, tidak datang padanya. Pada apa? Qala asy-syarih rahimahullah, wala fi qalbi jamid لعدم تصرفه وهو اثنان هب وتعلم بمعنى علم فإنهما ملازمان صيغة الأمر فلا يأتي منهما غيرهما وما عداهما من أفعال الباب قلبية وتصريفية وتسييرية يتصرف بالياء التحتية أوله يأتي منه المضارع والأمر وغيرهما من المصدر واسم الفاعل واسم المفعول إلا وهب من أفعال التسيير فإنه ملازم لصيغة الماضي فلا يأتي منه مضارع ولا غيره واحترز بقوله من أفعال التسيير عن وهب بمعنى أعطى وملك فإنه يأتي منه المضارع فإنه يأتي منه المضارع نحو يهب والمصدر نحو هبة هبة واسم الفاعل نحو واهب واسم المفعول نحو موهوب ويثبت لتصاريفهن التي هي المضارع وما بعده ما ثبت لهن مما تقدم من الأحكام فإن كان الفعل قلبيا ثبت لتصرفاته الإعمال والإلغاء والتعليق wa in kana min af'ali at-tasyiri sabata li tasarrufatihi al-amalu faqat wa taqaddamat ba'du al-amsilati dhalik ay ba'du al-amsilati ba'du amsilatin tasarifu hadhihi al-af'alu hadhihi al-af'alu famimma taqaddama ba'du amsilatin al-mudari'u wa mithalu i'mal al-masdari nahwu a'jabani dhannaka zaidan qa'iman wasmul fa'ili nahwu ana dhannin zaidan aliman wa mithal ilgha nahwu zaidun dhanni qa'imun wa zaidun qa'imun ana adhu ana dhannin wa ta'liqu nahwu ana dhannin ma zaidu qa'imun wa ajabani dhannuka ma zaidun qa'imun wa yajuzu hadful maf'ulaini wa kadha hadfu ahaduhuma fi babi a'ta wa kasa mimma taghayyara maf'ulahu walau lam yadullu ala dhalika dalilun taqulu a'taytu dirhaman wa la tadhkuru ma a'taytuhu wa dhalika li'annahu la rabita baina maf'ulaiha bi khilafi af'alul qulubi fa innahu yajuzu fiha hadful maf'ulaini bil ijma'i aw hadfu ahaduhuma al awwal aw ithnani aw ithani ma'a baqa'i al akhar kama huwa ra'yul jumhur lakinnahu qalilun walidha mana'ahu ibnu malkun walakin innama yajuzu hadful maf'ulaini aw ahaduhuma lidalilin yadullu 'ala al mahdhufi fayakunu al-hadfu hina idhin ikhtisaran imma li ghayri dalilun wa yuqalu lahu al-hadfu ikhtisaran bil qafi badala al-kha fala yajuzu hadfu maf'ulay af'alul qulubi wala hadfu ahaduhuma ma'a baqa'il akhar fala taqulu hasibtu zaidan wala tadhkur muntaliqa مثلا وتسكت لفقد ما عقدت عليه حديثك وذلك لأن المفعولين في المعنى مبتدأ وخبر وكما لا يصح قطع المبتدأ عن الخبر والخبر عن المبتدأ فكذلك هذان المفعولان ولأنهما بمنزلة اسم واحد لأن مضمونهما معا هو المفعول به في الحقيقة فلو حذفت أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة نحو أين شركائي الذين كنتم تزعمون هذا مثال حذف المفعولين لدليل وإعرابه أين اسم استفهام في محل رفع مبتدأ شركائي خبر وهو مرفوع وعلامة رفع ضمه مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها وهو مضاف وياء النفس مضاف إليه الذين اسم موصول في محل رفع صفة كنتم كان واسمها وجملة تزعمون في محل نسب خبر كان ومفعولا تزعمون حذفا لدليل والتقدير كما قال المصنف أي تزعمونه شركاء هكذا في نسخ هذا المتن يحذف ياء النفس وهكذا رأيته في التصريح على التوضيح قال في المغني والأول أن يجعل والأول ayaj'alu at-taqdiru annahum syuraka'i li'anna al-ghalibu fi za'mi alla tadkhulu 'ala sharihil maf'ulain wa li'annaha lam tustamalu fil qur'ani illa dakhilatun 'ala an wasalatha intaha. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, wala fi qalbi jamid. Tidak pula ta'liq dan ilgha itu masuk kepada afalul qulub yang jamid. Ya, ingat af'al apa? Ta'liq dan ilgha itu hanya pada lafaz, pada makna tidak berpengaruh. Li'adami tasarrufihi. Karena dia tidak bertasarruf. Ya. Sehingga tidak bisa dita'liq, tidak pula diilgha. Wa huwa tsnan, hab wa ta'allam. Ya. Dan af'alul qulub yang jamid ada dua, hab dan ta'allam. Dengan makna i'lam, bukan bermakna ta'allam ya ta'allamu. Ya. Fa innahuma mulaziman sighatal amri. Sesungguhnya keduanya, hab dan ta'allam itu menetapi bentuk amr. Fala ya'ti minhuma ghairuhuma. Tidak datang. Ya, dari keduanya selain keduanya. Selain hab dan ta'allam. Wa ma adahuma min af'alil babi qalbiyatan wa tasiriyatan yatasarraf bil ya'a tahtiyah awaluhu. Ya. Adapun selain keduanya, selain apa? Hab dan ta'allam dari af'alul qulub, apakah yang qalbi ataupun tasiriyah, ya tasarruf, maka dia bertasarruf. Ya. Ini pembahasan berikutnya tentang tasarruf ya. Bil ya at-tahtiyah awaluh, dengan ya dengan dua titik di awalnya. Ya'ti minhul mudari'u wal amru wa ghairuhuma, datang darinya mudari', amr dan selainnya. Minal masdari wasmil fa'il wasmil maf'ul, dari masdar isim fa'il isim maf'ul. Illa wahaba, kecuali wahaba, min af'ali tafsir, dari af'al tafsir. Fa'innahu mulazimatun li sighatil madhi. Sesungguhnya dia wahaba, dari af'al tafsir, menetapi bentuk madhi. Fala ya'ti minhu mudari'un wala ghairuh. Tidak datang darinya, fil mudari' tidak pula selainnya. Ya. Wahtaraza biqawlihi min af'al tafsir an wahaba bima'na a'ta. Wa mallaka fa innahu yati minhu al mudari'. Beliau al musannif berjaga-jaga dengan ucapannya min af'ali tafsir. Ya, min af'ali at tafsir itu, wa ma adahuma min af'ali tafsir. Adapun selain keduanya, selain hab dan ta'allam dari af'alu tafsir. Ya. Apa tujuan beliau ya menyertakan keterangan ini? Tujuannya adalah berjaga-jaga, berhati-hati. Oh ya. Dari af'alu tafsir an wahaba, dari wahaba. Dari wahaba dengan makna a'ta. Ya. Dari wahaba dengan makna a'ta, memberikan, mallaka, menguasakan. Ya. Fa innahu ya'ti minhul mudhari', kalau wahaba dengan makna a'ta ataupun mallaka datang darinya fil mudhari'. Ya. Contohnya yahabu, wahaba yahabu, masdarnya hibah, ya hibah. Jadi datang darinya fil mudhari, contohnya yahabu, dan datang pula masdarnya, contohnya hibatun. Kemudian datang pula isim fa'il, contohnya wahib, juga datang darinya isim maf'ul yaitu mawhub. Ya. Wa yathbutu, faham ini ucapan beliau. Ya. Li tasarifihinna allati hiyal mudhari' wa ma ba'dah. Ya. Wa yathbut, dan tetap bagi yang bertasarruf darinya, baik fil mudhari'nya ataupun setelahnya, isim fa'il, masdar, itu sabit. Ma sabata lahunna mimma taqaddama minal ahkam. Sabit sesuai dengan apa yang sabit ya untuknya dari amil-amil yang telah lewat penyebutannya dari fil madinya. Ya, sebagaimana sabit amalan fil madinya, demikian pula yang bertasarruf darinya sabit amalannya sebagaimana fil madinya. Fa in kana al-fi'lu qalbiyan thabata li tasarrufatihi al-i'mal wal-ilgha wa ta'liq, wa in kana min af'ali tafsir thabata li tasarrufatihi al-'amal faqat. Apabila fi'ilnya fil qalbi, maka sabit untuk yang bertasarruf darinya, i'mal ada, ilgha juga, ta'liq juga. Apabila fi'ilnya termasuk af'alu tafsir, maka sabit pula bagi yang bertasarruf darinya amal saja, i'mal. Ya, sudah kita lewatkan ya. Yaitu bahwasanya dhanna dan akhwatnya dari sisi i'mal semuanya beramal. Ya, bagi yang bertasarruf, ya yang bertasarrufnya pun, yang bertasarruf darinya pun beramal. Adapun ta'liq dan ilgha itu hanya khusus pada bab af'alul qulub yang mutasarrif. Ya. Semuanya fi'il madhinya juga bisa dita'liq, bisa diilgha, demikian pula ya isim fa'ilnya, fi'il mudhari'nya dan seterusnya. Adapun pada fi'il yang ataupun af'alul tafsir, karena tidak ada di situ ta'liq dan ilgha, maka juga sama, yang bertasarruf darinya beramal sebagaimana fi'il madhinya, hanya saja hanya ada i'mal saja. Wa taqaddamat ba'du amtsilati dzalik, telah lewat sebagian contoh-contohnya. Ada fil mudhari, ada ya. Ai ba'du amtsilati tasarifi hadhil af'al, yakni sebagian contoh yang bertasarruf dari fi'il-fi'il ini. Fa mimma taqaddama ba'du amtsilatil mudhari, dari apa yang telah lewat ada sebagian contoh dari fi'il mudhari. Yarudunakum min ba'di imanikum, ya kan. Wa mithalu i'malil masdar, maka contoh dari beramalnya masdar adalah a'jabani dhannuka zaidan qa'iman. A'jabani dhannuka zaidan qa'iman. Ya Rabbi, jelas ya. A'jabani fi'lun wa maf'ulun bih. Dhannuka apa? Fa'il marfu' wa huwa mudhaf. Dan dhann di situ ya apa? Tansibul maf'ulaini min af'alil qulub. Tansibul maf'ulaini zaidan maf'uluhu al-awwal, qa'iman maf'uluhu tsani. Juga isim fa'il ya, wasmil fa'il nahu, wasmil fa'il nahu ana dhanun zaidan aliman. Ini juga i'rabnya jelas, ana mubtada dhanun khabar zaidan maf'ul dhan, yang pertama aliman, yang kedua. Wa mithalu ilgha, contoh ilgha pada yang bertasarruf ya darinya, di sini dicontohkan dari dhanna, zaidun dhanni qa'imun, zaidun dhanni qa'imun. Ya. Wa zaidun qa'imun ana dhannun. Ya, di sini di apakan di sini zaidun dhanni qa'imun? Hah? Di apakan? Di ilgha, ya. Di ilgha. Zaidun dhanni qa'im. Seandainya diamalkan lebih bagus ya. Zaidan dhanni qa'iman. Kenapa? Karena di sini aminnya di tengah-tengah. Min zaidun qa'imun ana dhannun. Ini lebih bagus jadi diamalkan. Kemudian ta'liq. Kalau tadi ilgha ya. Contoh ta'liq adalah ana dhannun ma zaidun qa'imun. A'jabani dhannuka ma zaidun qa'imun. Ya. Jelas di sini. Ya Rabbi, insyaallah zahir ya. Enggak sulit kan? Wa yajuzu hadzul maf'ulaini وكذا حذف احدهما في باب اعطى وكسى مما تغير مفعوله ولو لم يدل على ذلك دليل. Boleh membuang dua maf'ul, dua maf'ulnya. Boleh membuang dua maf'ulnya dari amil-amil tersebut. Demikian pula membuang salah satunya. Boleh membuang salah satunya pada bab a'ta kasa dari fi'il-fi'il yang dua maf'ulnya berbeda. Fi a'taitu zaidan dirhaman. Zaid dengan dirhaman berbeda tuh. Iya kan? Dan yang semisal ini boleh dibuang ya salah satunya, itu salah satu dari maf'ulnya. Mimma taghayyar maf'ulahu, dari fi'il-fi'il yang dua maf'ulnya berbeda. Meskipun tidak ada dalil yang menunjukkan yang dibuang tersebut. Contohnya a'taitu dirhaman. Saya memberi satu dirham. Ya. Wala tazkur man a'taitah, dan kau tidak menyebutkan siapa yang kau berikan satu dirham kepadanya. Kenapa di sini boleh dibuang meskipun tanpa dalil? Li'annahu la rabba baina maf'ulaiha. Karena tidak ada keterkaitan antara dua maf'ulnya. Ya, berbeda dengan bab ini, amil-amil bab ini yang dia masuk kepada mubtada dan khobar. Antara mubtada dan khobar ada keterkaitan kan? Kalau pada babnya a'ta kasa, yang mana dua maf'ulnya berbeda, itu boleh dibuang salah satunya meskipun tanpa apa? Dalil yang menunjukkan yang dibuang itu apa. Kenapa? Karena tidak ada keterkaitan antara dua maf'ulnya. Bi khilafi af'alil qulub, berbeda halnya dengan af'alil qulub. Fa innahu yajuzu fiha hazbul maf'ulaini, sesungguhnya boleh pada af'alul qulub membuang dua maf'ulnya bil ijma' dengan kesepakatan ahli nahu. Aw hazbu ahadihima, ataupun membuang salah satunya, al awal awis tsani, yang dibuang yang pertama ataupun yang kedua boleh. Ma baqail akhar, dengan disisakan yang lainnya. Kama huwa ra'yul jumhuri, sebagaimana ini adalah pendapatnya jumhur, ya ini menyisakan satu maf'ul dan menghilangkan maf'ul yang lain. Ini ra'yul jumhur boleh. Lakinnahu qalil, hanya saja sedikit dalam penggunaan. Walidza mana'ahu Ibnu Malkun. Walakin innama yajuzu, ya. Oleh karenanya Ibnu Malkun melarang untuk membuang satu dari maf'ulnya, dhanna dan akhwatnya, ataupun af'alul qulub. Ya. Hanya saja innama yajuzu hadzul maf'ulaini aw ahaduhuma, hanya saja dibolehnya membuang salah satu dari dua maf'ul, ataupun hanya saja diperbolehkannya membuang dua maf'ul ataupun salah satunya, itu li dalilin, harus karena adanya dalil yang menunjukkan yang dibuang tersebut. Yang yadullu alal mahdhuf, yang menunjukkan apa yang dibuang tersebut. Fayakunul hadzu hina idzin ikhtisara, ketika ada dalil yang menunjukkan yang dibuang tersebut apakah dua maf'ul ataupun satu maf'ul, maka dibuangnya maf'ul tersebut ikhtisaran, dalam rangka meringkas, merangkum. Imma li ghairi dalilin wa yuqalu lahu al-hadzu ikhtisaran, adapun kalau dibuangnya dua maf'ul ataupun satu maf'ul tanpa ada dalil, maka dikatakan bahwasanya pembuangan tersebut disebut dengan ikhtisar. Apa ya? Meringkas ya, kalau merangkum dia meringkas. Kalau merangkum tuh diringkas tapi kena gitu. Intinya kena. Kalau ikhtisar diringkas ada yang enggak kena. Dipendekkan. Dilqaf. Jadi kalau membuang salah satu dari dua maf'ulnya ataupun keduanya tanpa dalil disebut ikhtisar. Kalau dengan dalil yang menunjukkan berarti ikhtisar. Bil qaf, dengan qaf badal al kha sebagai ganti dari kha. Fala yajuzu hadzu maf'ulai af'alil qulub, maka tidak boleh membuang dua maf'ul af'alul qulub. Wala hadzu ahadihima, tidak boleh pula membuang salah satu dari keduanya dengan menyisakan yang lainnya, ya, tanpa dalil. Fala taqulu hasibtu Zaidan, saya menduga Zaidan. Wala tazkur muntaliqa, tanpa engkau sebutkan maf'ul yang keduanya seperti muntaliqa, dibuang muntaliqanya tanpa dalil. Masalan sebagai contoh. Wa taskut, kemudian kamu diam. Hasibtu Zaidan, kemudian diam. Orang enggak paham hasibtu Zaidan. Ada apa? Engkau menduga Zaid dengan apa gitu? Tanpa dalil. Wa taskut li faqdima, kenapa tidak boleh li faqdima aqadta 'alaihi hadisaka? Karena hilangnya sesuatu yang kau ikat dengannya ucapanmu. Saya menduga Zaid, ya, menduga Zaid dengan apa? Di sini kehilangan. Ya. Ma'aqadta 'alaihi hadisak, apa yang ucapanmu itu digandungkan padanya. Yaitu muntaliqa, ya. Wa dzalika li'anna al-maf'ulaini fil ma'na mubtada. Ya, kenapa tidak boleh dibuang? Ya. Khususnya tidak ada dalil, ketika tidak ada dalil. Li'anna al-maf'ulaini fil ma'na mubtada wa khabar, karena dua maf'ul tersebut pada makna mubtada dan khabar. Ya, hasibtu Zaidan muntaliqa, pada makna mubtada khabar, Zaidun muntaliq. وكما لا يصح قطع المبتدأ عن الخبر maka sebagaimana tidak benar memutus mubtada dari khabar walal khabari 'anil mubtada tidak boleh pula memutus khabar dari mubtada fakadzalika hadzanil maf'ulani maka demikian pula dua maf'ul ini tidak boleh diputus salah satunya dengan menyisakan yang lainnya wali annahuma bimanzilati ismin wahid juga alasan yang lain karena keduanya dua maf'ul ini kedudukannya seperti satu maf'ul. Kenapa? Li'anna mabmunahuma ma'an huwal maf'ul bih. Karena kandungan dari dua maf'ul ini bersama keduanya adalah maf'ul bih. Nah, karena, saya ulangi, li'annahuma karena keduanya dua maf'ul ini kedudukannya seperti satu isim. Kenapa? Karena kandungan dari dua maf'ul ini adalah maf'ul bih kandungannya. Fil haqiqah, pada hakikatnya, walau hadzafta ahadahuma kana ka hadzi ba'd ajza'il kalimah al-wahidah seandainya kau membuang salah satunya maka itu seperti membuang sebagian dari bagian dari satu kalimat seperti membuang bagian dari satu kalimat contoh aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun di manakah sekutu-sekutuku yang kalian duga bahwasanya itu sebagai sekutu bagi kalian. Hadza mithalun mithalu hadzil maf'ulaini lidalilin. Ini adalah contoh membuang dua maf'ul sekaligus tapi dengan dalil yang menunjukkan yang dibuang tersebut. Sehingga ketika dibuang pun tidak rusak maknanya, sudah difahami apa itu maf'ul ataupun dua maf'ul yang dibuang. I'rabnya aina ismu istifham fi mahalli raf'in mubtada. Ismu istifham fi mahalli raf'in mubtada. Syuraka'i khabar. Ya, wa huwa marfu' 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'ala ma qabla al-ya'i 'ala ma qabla al-ya' mana' min dhuriha ishtighalul mahall bi harakatil munasabah ayna syuraka'i ya. Li'anna al-ya' la yunasibuha illa kasru ma qablaha karena ya tidak ada yang cocok dengannya kecuali kasrah sebelumnya dan syuraka itu mudhaf wa ya'un nafas ya mutakallim itu mudhaf ilaih alladzina ismu mausul ismun mausulun pada mahalnya rafa' sebagai sifat dari kuntum sebagai sifat ya aina syuraka alladzina sebagai sifat dari syuraka kemudian kuntum kana wasmuha kana dengan isimnya jumlah taz'umun fi mahalli nasbin khabar kana kemudian jumlah taz'umun pada mahalnya nasab sebagai khabar bi kana wa maf'ula taz'umun ya dan dua maf'ulnya taz'umun hadzan di situ ya iya ada tanwinnya sih di sini ya hudzifa lidalilin ini ada tanwinnya dan dua maf'ulnya taz'umun itu dibuang lidalilin ya karena ada dalil. Ya, takdirnya kama qala al-musannif sebagaimana yang dikatakan al-musannif aina taz'umunahum syuraka'a di mana? Ya, yang kalian duga mereka sebagai sekutu. Ya, ayat sebelumnya apa? Aina ya syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Jadi ayat yang sebelumnya menunjukkan apa itu maful ataupun dua maful yang dibuang. Di manakah sekutu-sekutuku yang kalian anggap bahwasanya aina ma alladziina kuntum taz'umun? Yang kalian anggap bahwasanya mereka adalah sekutu-sekutu. Hakadha fi nusakhi hadzal matni bi hadzi ya'in nafas wa hakadha ra'aituhu fi at-tasrih 'ala tawdih. Demikian pada nuskha-nuskha matan ini dengan membuang ya. Aina syuraka il berarti tanpa ya. Demikian pula yang saya lihat pada tasrih ya at-tasrih yang mensyarah kitab at-tawdih. Qala fil mughni ini ya syuraka'a ya ay taz'umunahum syuraka'a tanpa ya bukan syuraka'i ya. Hakadha demikian pada nuskha-nuskha matan ini dengan membuang ya'un nafas ya mutakallim jadi takdirnya ay taz'umunahum syuraka'a bukan syuraka'i itu yang ditemukan oleh asy-syarih pada nuskha-nuskha matan ini dengan membuang ya'un nafas ya mutakallim. Wa hakadha ra'aituhu fi tasrih demikian pula yang saya sahabati yang saya lihat pada at-tasrih, atas at-tawdih, tasrih yang menjelaskan kitab at-tawdih. Qala fil mughni wal aula an yuj'al at-taqdir annahum syuraka'a. Kata al-mughni ataupun sahibul mughni, dikatakan oleh Ibn Hisham di dalam kitab al-mughni, yang lebih utama adalah agar dijadikan takdirannya adalah annahum syuraka'u, bukan apa? Taz'umunahum syuraka'a. Yang lebih utama, taz'umuna annahum syuraka'a. Bukan apa? Taz'umunahum syuraka'a, tapi annahum syuraka'a. Kenapa? Li'anna al-ghaliba fi za'ama an la tadkhula 'ala sharihil maf'ulaini, karena umumnya za'ama itu tidak masuk kepada dua maf'ul yang sharih, tapi yang mu'awwal umumnya demikian. Seperti za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Iya. Anna itu mukhaffafah min ats-tsaqilah. Iya. Apalagi? ولأنها لم تستعمل في القرآن إلا داخلة على أن وصلتها. Dan juga dikarenakan za'ama tidaklah digunakan di dalam Al-Quran kecuali dalam keadaan dia masuk kepada an dan silahnya. Tadi za'ama allazina kafaru an la yub'atsu, an la yub'atsu. Intah, selesai. Astang 10. Lumayan ya, macam. Coba satu pertemuan lagi, sila kedua ini selesai. Ada yang masih bingung ya? Hah? Apa? Ya. Malaka, malaktuka hadzal bait. Nih, saya kasih kamu. Kamu saya jadikan rumah ini miliknya gitu. Malak itu menguasakan. Malaktuka hadzal bait. Nih, saya kasih kamu rumah ini gitu. Malak itu menguasakan, memberikan. Sama Wahab. Malaktuka hadzal bait. Menjadikan kamu sebagai pemiliknya. Ja'altuka malikan ni hadzal bait. Kalau kata malaktuka hadzal bait, ja'altuka malikan hadzal bait. Seperti wahabtuka hadzal bait. Ah itu. Fa innaha la tabri'a itu ya. Ya. Tadi disebutkan bahwasanya alasannya ar-radi kan. Mengapa di sini la at-tabri'a bisa menta'alik apa amalannya amil-amil, yaitu afalul qulub al-mutasarrifah, karena dia ya fa innaha la at-tabri'ah, la yang masuk itu situ la tabri'ah, yang mana la tabri'ah itu menyerupai inna ya, inna yang inna ini mesti masuk kepada jumlah ya, dan tentunya dia inna berada di awal jumlah ya kan. Ya, itu alasannya. Ya tadi yang seperti di awal, malahu sadrul kalam tadi kan, 5G malahu sadrul kalam. Kita tahu bahwasanya apa? Inna itu di awal kalam. Ya, di awal kalam, di awal jumlah. Yang muskil apa? Oh itu, irabnya. Ya, mana tadi? Li'annal maksurata al-lazimu dukhuluha ya. Sebagai apa? Fa'il. Al-lazimu duhuluha. Ya dia ataf sababi apa? Na'at sababi. Di'anna al-maksurah. Di'anna al-maksurata al-lazima duhuluha ala jumlah. Coba. La'at-tabri al-mushabih li'anna al-maksurah. Aya li'inna al-maksurah. Al-lazima dukhuluha al-jumlah ya. Al-lazimu. Apa? Apa? Al-lazimi ya. Karena dia inna di sini pada mahalnya jar. Li inna al-maksurati al-lazimi dukhuluha ya. Al-maksurati di sini sifat, al-lazimi sifat juga. Ya, lahara. Saya kurang perhatian ya Rabnya. Ada yang lain? Uyang ya? Lumayan. Ya sudah, lewat-lewat aja. Yang mudah diambil, yang punya ditinggal. Ya, yang penting matanya paham lah. Ya, ini matanya paham. Gimana, Bu Rifki? Ya, cukup dulu untuk pertemuan sekarang ini. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita satu lagi. Pertemuan selesai, jilid ini kemudian kita akan bacakan soal-soal. Ya. Subhanallah wa bihamdih, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.